بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخوان في الدين كاو مسلمين رحمكم الله. Setelah kemunculan munafik pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul di tengah-tengah umat ini, maka muncul kemudian bentuk munafik yang lainnya, yaitu munafik pimpinan Abdullah bin Sabah al-Yahudi, seorang Yahudi yang berasal dari negeri Yaman. Dia berpura-pura masuk Islam untuk menghancurkan agama Islam. Dia membawa keyakinan-keyakinan yang batil yang diupayakan untuk bisa disusupkan ke dalam akidah Islamiyah. Kemunafikan ini adalah kemunafikan yang menghujam khulafa kekhilafahan ar-rasyidah yang mulia. Abdullah bin Sabah al-Yahudi adalah orang yang pertama menyatakan kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib adalah orang yang paling berhak memegang tapuk kepemimpinan. Abdullah bin Sabah al-Yahudi adalah orang yang pertama kali mengkafirkan Abu Bakar dan Umar. Abdullah bin Sabah al-Yahudi adalah orang yang paling pertama yang menyematkan sifat-sifat rububiyah ke dalam diri sahabat Ali bin Abi Thalib. Ikhwan fiddin kaum muslimin rahimakumullah, bentuk kemunafikan yang ini terus berkembang di tengah-tengah umat hingga hari ini, di zaman kita ini. Dan kelompok yang paling dekat menggambarkan tentang kemunafikan bentuk ini yang menjadi turunannya Abdullah bin Sabah al-Yahudi adalah kelompok Syiah, di mana mereka memiliki misi menghancurkan Islam, memporak-porandakan akidah Islam, mengacak-ngacak negeri kaum muslimin. Akidah mereka adalah merupakan percampuran dari akidah Yahudi, Majusi, musyrikin dan Wathani. Ikhwanul Fiddin kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini saya tidak akan menyebutkan satu demi satu keyakinan sesat dari kelompok Syiah. Akan tetapi saya ingin mengingatkan kaum muslimin bahwa ancaman Syiah ini tidak hanya mengancam akidah, akan tetapi juga mengancam keutuhan bangsa dan negara. Karena kelompok Syiah ini sudah menjelma sebagai pergerakan sebuah politik yang bisa menghancurkan persatuan dan kesatuan, bahkan merobohkan bangsa dan negara. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ancaman politik yang ditebar oleh kelompok Syiah ini adalah ancaman yang paling serius. Karena pencetus revolusi Syiah dalam hal ini Al-Khomeini, dalam salah satu pidatonya Al-Khomeini mengatakan bahwa sistem politik yang tidak sesuai dengan sistem politik imamah Syiah bisa digulingkan. Ini ini adalah merupakan hasutan, dan ini adalah merupakan ajakan untuk melakukan revolusi. Ini adalah komando, ini adalah titah untuk melakukan pemberontakan di sebuah negara yang tidak menggunakan sistem politik imamah Syiah. Ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya semangat dan ambisi kaum Syiah untuk melakukan revolusi di sebuah negara bukan kali ini saja, tetapi sejak dulu itu sudah terjadi di masa Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Pada waktu itu dia menggerakkan orang-orang munafik, menghasut munafikin untuk menjungkalkan khilafah Utsman radhiyallahu ta'ala an, untuk melakukan revolusi dan memberontak khalifah Utsman radhiyallahu ta'ala an, hingga menyebabkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu terbunuh. Bahaya Syiah ini terhadap bangsa dan negara akan sangat nampak jelas ketika kita mengetahui isi dari pidato yang pernah disampaikan oleh Al-Khomeini dalam konferensi internasional yang dia adakan pada tahun 1981. Dalam pidatonya itu dia mengatakan, berangkatlah dari muktamar ini untuk mengadakan revolusi. Revolusi Iran, dan yang dimaksud adalah revolusi Syiah di negara-negara masing-masing Anda, agar semuanya dapat menang dalam usaha yang besar ini. Kemudian kata Al-Khomeini, kalau Anda bermalas-malas, maka pada hari kiamat nanti, di hari semua manusia dikumpulkan, Anda akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak melakukan sesuatu tentang hak Allah dan hak bangsa-bangsa Anda. Semangat revolusi ini terus berkobar dan tidak pernah padam dalam diri kelompok Syiah. Dari dulu sampai sekarang, tidak ada bedanya. Oleh karena itu, ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah, perjalanan mereka penuh dengan lumuran darah. Sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, aslu kulli fitnatin wa baliyatin humus syiah. Pangkal segala fitnah dan segala musibah, otaknya adalah Syiah. Wa manin dawa ilaihim, dan orang-orang yang bergabung bersama dengan mereka. Wa kathirun minas suyuf allati sallat fil islam innama kanat min jihatihim. Mayoritas pedang-pedang yang terhunus di dalam Islam sesungguhnya datang dari arah mereka. Maka khianat, penipuan, kedustaan adalah sesuatu yang biasa mereka lakukan demi mewujudkan misi utamanya, melakukan revolusi di sebuah negara. Oleh karena itu tidak heran, atau jangan heran, kalau kemudian kedustaan, pengkhianatan dan penipuan ini menjadi salah satu bagian dari keyakinannya orang-orang Syiah. Bukti yang menunjukkan hal ini, ikhwan fiddin rahimakumullah, yang pertama adalah pengkhianatan yang dilakukan oleh seorang menteri Syiah yang bernama Ali bin Yaqtin pada masa Harun al-Rashid. Dia berhasil membunuh sebanyak 500 jiwa dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. 500 jiwa, bukan jumlah yang sedikit, jumlah yang banyak. Karena sesungguhnya seorang Muslim, jiwa raganya terhormat. Jiwa raganya terhormat. Sampai disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam dalam sabdanya, lazawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslimin. Hilangnya dunia itu sangat ringan di sisi Allah Azza wa Jal dibandingkan dengan melayangnya jiwa seorang muslim. Ini jiwa seorang muslim. Lalu bagaimana kalau seandainya yang melayang itu 500 jiwa muslimin ahlus sunnah wal jamaah, semua dibantai oleh seorang menteri Syiah yang bernama Ali bin Yaqtin. Bukti yang kedua adalah kolaborasi yang dilakukan oleh Syiah Rafidhah bersama dengan tentara Mongol atau Tatar ketika mereka hendak masuk ke Baghdad untuk menghancurkan daulah Abbasiyah yang itu terjadi pada tahun 1258 Masehi. Tidak cukup sampai di situ. Pengkhianatan, revolusi, pemberontakan yang mereka lakukan. Ada bukti yang lainnya, yaitu pertempuran atau perang salib antara tentara salib dengan kaum muslimin. Ternyata ini juga tidak lepas dari skenario dan rencana serta pengaturan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tujuan utama mereka adalah untuk menghabisi kaum muslimin. Ini disebutkan oleh Ibnul Athir dan para ahli sejarah yang lainnya. Yang keempat, ikhwanu fiddin rahimakumullah, iqamatud daulah al-Fatimiyah. Orang-orang Syiah, mereka mendirikan daulah Fatimiyah atau Ubaidiyah di Mesir. Dan mereka menerapkan satu peraturan, siapapun yang mengingkari keyakinan Syiah, maka akan dihukum sekeras-kerasnya. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka pun mengeluarkan sebuah keputusan agar hendaknya semua orang menuliskan cercaan-cercaan yang ditujukan kepada para sahabat di tembok-tembok masjid, di pasar-pasar, di jalan-jalan. Dan mereka katakan bahwa semua ini harus dilestarikan. Wal'iyadu billah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah. Bukti lainnya, mereka orang-orang Syiah menumpahkan darah kaum muslimin di kota Multan, Pakistan. Bahkan tidak sampai di situ saja, mereka punya tempat khusus untuk menyembelih kaum muslimin di kota Lucknow, India. Di kota Lucknow, India. Tempat itu disediakan khusus bagi siapa saja yang menentang akidah Syiah tentang tiga khalifah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Seperti diketahui bahwa orang-orang Syiah mengkafirkan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Bahkan tadi sudah disampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan adalah karena gara-gara ulah Abdullah bin Sabah al-Yahudi. Mereka tidak sungkan-sungkan untuk menyembelih kaum muslimin yang mengingkari akidah mereka terkait dengan masalah ini. Ikhwanul fiddin kaum muslimin rahimakumullah. Pada tahun 312 Hijriah, orang-orang Syiah pimpinan Abu Thahir Al-Qaramithah atau Al-Qaramithi membantai sejumlah jamaah haji yang baru saja pulang menunaikan ibadah haji. Laki-lakinya dibunuh, wanitanya ditawan, kemudian harta bendanya dirampas. Bahkan pada tahun 317, Abu Thahir Al-Qaramithi, pimpinan kelompok Syiah pada waktu itu, dengan sengaja masuk ke Masjidil Haram, kemudian membantai para jamaah haji yang berada di sana, tepatnya pada tanggal 8 Zulhijjah, hari Tarwiyah. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, semua ini menjadi bukti bagaimana semangat revolusi, semangat pemberontakan yang sudah mengakar dan tertanam dalam diri mereka. Dan ini harus diwaspadai. Bangsa kita, bangsa Indonesia, negara kita, negara Indonesia harus bersih dari segala macam bentuk pemberontakan, apalagi revolusi-revolusi yang semacam ini. Sungguh ini mengancam keutuhan bangsa ini. Kita ingatkan seluruh kaum muslimin agar lebih berhati-hati, waspada. Demikian juga jajaran aparat pemerintah agar berhati-hati, waspada terhadap segala bentuk pemberontakan, bukan saja yang akan dilakukan oleh orang-orang Syiah, akan tetapi juga pemberontakan yang senantiasa dilakukan oleh kaum Khawarij, teroris, ISIS, Al-Qaeda, dan semacamnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada tahun 2015 lalu, sebuah peristiwa besar terjadi di Mina. Banyak kaum muslimin yang melakukan ibadah haji meninggal dunia. Dan itu ternyata ulahnya Syiah. Kita juga tidak boleh lupa. Tidak boleh lupa tentang apa yang terjadi di Yaman. Kemudian berikutnya apa yang terjadi di Suriah? Pembantaian kaum muslimin yang juga ternyata tidak lepas dari ulahnya orang-orang Syiah yang tergabung dalam kelompok Hizbullah. Barangkali kita kaum muslimin yang jauh di sana, dari sana, yang hidup di Indonesia mengira bahwa para Hizbullah ini adalah tentara-tentara Allah. Membela akidah kaum muslimin, menjaga darah kaum muslimin. Pada kenyataannya ternyata tidak. Berapa juta jiwa kaum muslimin yang berada di Suriah mereka bantai. Dan walhamdulillah pemerintah Saudi akhirnya kemudian menetapkan dengan tegas memboikot kelompok Hizbullah. Bahkan akan menghukum seberat-beratnya siapapun yang terlibat dengan kelompok Hizbullah. Siapa yang marah? Siapa yang marah dengan keputusan pemerintah Saudi ini? Jawabannya ternyata orang-orang Syiah. Orang Syiah yang mana? Orang-orang Syiah yang hidup di negara kita. Dalam situs resminya, mereka mengeluarkan keputusan mengutuk apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Ternyata orang Syiah yang marah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada tanggal 12 Desember 2015 lalu, orang-orang Syiah di Nigeria melakukan perlawanan terhadap pemerintahnya. Sampai pada akhirnya, bala tentara Nigeria menghancurkan markas-markas Husainiyah. Markas-markas Syiah Husainiyah. Dihancurkan, dirobohkan. Siapa yang marah? Siapa yang marah? Ternyata Iran. Iran marah. Iran marah. Iran mengatakan kekerasan ini tidak bisa dibiarkan. Lihatlah ikhwan fiddin rahimakumullah. Bagaimana kelicikan Syiah. Lempar batu. Sembunyi tangan. Ini kelicikan kaum Syiah. Lempar batu sembunyi tangan. Padahal tidak bisa dipungkiri ikhwan fiddin rahimakumullah. Kalau Iran adalah merupakan pusat Syiah, bahkan kiblatnya Syiah, terbukti siapapun yang melakukan kunjungan ke sana maka pulang membawa oleh-oleh yang aneh, dan itu terbukti. Profesor Dr. Nasaruddin Umar, mantan wakil menteri agama pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, ketika pulang dari kunjungannya ke Qom Iran, apa hasilnya? Dia mengatakan masa depan umat Islam adalah umat yang tidak lagi mempertentangkan Sunni Syiah. Tetapi bekerja sama untuk membangun peradaban Islam yang maju dan berwibawa. Ini hasil kunjungan dari Qom Iran. Mesti hasil akhirnya seperti ini. Ya. Melehalkan Syiah. Mengakui Syiah. Menyatakan bahwa Syiah Sunni itu biasa. Bukan hal yang perlu untuk dipertentangkan. Kini bukan zamannya lagi membicarakan Syiah Sunni. Nas'alullah as-salamah. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kedok Syiah ini sudah mulai terbongkar. Dan makar-makar jahatnya sudah mulai diketahui oleh kaum muslimin. Maka kini mereka dengan lantangnya teriak-teriak mengatakan bahwa Syiah Sunni itu bersaudara. Kita harus basudara, kita harus baku baik. Jangan baku hantam. Teriak. Kita basudara. Sesungguhnya yang mengakibatkan terjadinya pertikaian antara Syiah dan Sunni itu adalah musuh Islam yang tidak senang kepada Islam. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya musuh itu? Musuh teriak, musuh. Awas, di belakang kalian ada musuh Islam. Padahal yang berbicara adalah musuh Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, pada tanggal 22 November lalu. Atau Februari ya, 22 Februari tahun 2016 kemarin. Datang seorang Syekh Azhar yang bernama Ahmad Thayyib ke Jakarta, didampingi oleh Mufti Syiah Libanon Al-Amin, menyampaikan pesan. Di antara pesan-pesannya itu adalah bahwa Syiah dan Sunni bersaudara. Yang membuat bertikainya Syiah Sunni adalah musuh Islam yang tidak senang kepada Islam. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh ini adalah lelucon Syiah. Sungguh ini adalah merupakan sandiwara yang kini sedang dilakukan oleh Syiah. Kita kaum muslimin harus berhati-hati. Hampir di semua tempat sekarang ini, orang-orang yang menjadi pembela Syiah atau ada kecenderungan kepada Syiah, mereka menyatakan bahwa antara Syiah dan Sunni itu bersaudara sebenarnya. Kita sama-sama sebagai kaum mukminin, muslimin. Kita sekarang menghadapi musuh orang-orang kafir, radikalisme, wahabisme, dan seterusnya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Padahal, kalau kita telaah, kalau kita periksa, ternyata dalam fikihnya orang-orang Syiah, seperti yang disebutkan oleh salah seorang ahli fikih dari kalangan mereka, dari kalangan Syiah, Muhammad Al-Yazid, dia menyatakan bahwa al-jihadul akbaru huwal qada' 'alal 'arab ar-ra'a wa madhhabihim ad-dhal wa i'adatul khilafah al-maslubah ila ahliha ba'da ghiyabi akthar min 1400 'am. Katanya bahwa jihad akbar itu ialah menghabisi orang-orang Arab yang hina. Siapa yang dimaksud? Kaum muslimin. Jihad akbar itu adalah menghabisi orang-orang Arab yang hina dan madhab mereka yang sesat, serta mengembalikan khilafah yang dirampas kepada pemiliknya setelah hilang selama lebih dari 1400 tahun. Ini dalam fikih orang Syiah. Ternyata yang menjadi musuh umat Islam itu adalah mereka. Ini yang saya katakan tadi, musuh teriak, musuh. Sejatinya musuh kaum muslimin adalah Syiah. Musuh Islam. Mereka benar-benar haus akan darah kaum muslimin. Mereka benar-benar ambisi untuk melakukan revolusi di negara-negara kaum muslimin. Maka ikhwan fiddin, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, membiarkan Syiah berkembang di sebuah negara menjadi ancaman terhadap agama dan negara itu sendiri. Sehingga kita tidak boleh terpedaya dengan segala macam tipu daya dan propaganda-propagandanya. Kita kaum muslimin harus mengetahui bahwa prinsip dasar mereka adalah kedustaan dan pengkhianatan. Mereka menghalalkan dusta, Mereka menghalalkan tindakan khianat terhadap ahlus sunnah kaum muslimin dalam rangka mengamalkan keyakinan mereka yang disebutkan dalam kitab-kitabnya yang mereka sandarkan kepada istilah taqiyah. Di mana kata para ulama sesungguhnya taqiyah ini adalah lubbul kadzib, inti dari kedustaan, wa lubbun nifaq, inti dari kemunafikan itu sendiri. Oleh karenanya dahulu Imam Malik rahimahullahu taala, beliau pernah ditanya tentang orang-orang Syiah Rafidhah. Maka beliau rahimahullahu taala menjawab, "La tukallimhum." Jangan kamu ajak bicara mereka. "Wala tarwi anhum." Jangan sekali-kali kamu meriwayatkan, menyampaikan pembicaraan-pembicaraan dari mereka. "Fa innahum yakdzibun," karena sesungguhnya mereka itu senantiasa berdusta. Dusta adalah bagian dari prinsip agamanya mereka. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu fi ahli al-ahwa qauman ashhad biz-zur min ar-rafidhah." Aku tidak pernah berjumpa dengan suatu kaum dari kalangan ahlul ahwa yang lebih nampak kedustaannya selain dari kelompok Rafidhah. Ikhwan fi din, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemunafikan saluli pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, atau pada zaman kita sekarang ini identik dengan kaum liberal, dan kemunafikan Sabai pimpinan Abdullah bin Saba al-Yahudi, atau yang identik di zaman kita sekarang ini dengan kelompok Syiah, kedua-duanya memiliki ambisi untuk menghancurkan Islam. Islam yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jal, Islam yang telah disebarkan dan disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini sesuatu yang harus kita pahami bersama. Jangan sampai kita terkecoh dengan segala macam propaganda tipu daya mereka. Kita harus meyakini bahwa kaum liberal dan kelompok Syiah hanyalah gambaran dari munafik saluli pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan munafik Sabai pimpinan Abdullah bin Saba al-Yahudi. Kaum liberal atau Islam liberal, mereka menjadikan hawa nafsu sebagai pimpinannya. Mereka membebaskan manusia dari penghambaan terhadap Allah Azza wa Jal, kemudian menjadikan mereka sebagai hamba-hamba bagi hawa nafsunya. Menjadi budak hawa nafsu, bukan hamba bagi Allah. Ini misi yang diusung oleh kaum liberal. Mereka ingin semua manusia itu menjadi hamba hawa nafsunya, bukan menjadi hamba Allah. Sedangkan Syiah, kelompok Syiah, mereka memiliki misi untuk menghancurkan akidah kaum muslimin. Mereka memiliki misi untuk melenyapkan ahlus sunnah wal jamaah di muka bumi ini. Tidak ada istilah jihad di sisi mereka melawan orang-orang kafir. Tetapi justru pengkhianatan, penipuan yang terus mereka lakukan terhadap kaum muslimin. Bahkan jihadnya mereka menjadi jihad melawan kaum muslimin. Ikhwan fi din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita pelajari dan kita telaah lagi lebih dalam, ternyata kaum liberal dengan kelompok Syiah ini memiliki sisi kesamaan. Di antara kesamaan-kesamaan tersebut, yang pertama, kelompok Syiah, mereka menuhankan pimpinannya, menyematkan sifat-sifat uluhiyah dalam diri pemimpinnya. Demikian juga kaum liberal. Kaum liberal mereka menuhankan akalnya. Mereka menuhankan syahwatnya. Mereka menentang Allah. Mereka menghina Allah. Bahkan mereka mencaci maki Allah Azza wa Jal. Sebagai satu bukti yang menunjukkan bahwa Syiah mereka menuhankan pimpinannya dan mencaci maki Allah, menghina Allah, adalah apa yang pernah disampaikan oleh Emilia Renita, mantan istri dari Jalaluddin Rahmat. Melalui akun Facebooknya, dia mengutip pernyataan salah seorang tokoh Syiah Al-Gharawi. Apa katanya? Katanya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Ali bin Abi Thalib. Sedangkan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan Tuhan kita. Wal'iyadu billah. Sungguh pernyataan yang kufur sekufur-kufurnya. Kalau pernyataan-pernyataan dari kaum Islam liberal atau kaum liberal sudah teramat banyak. Mereka menghina Allah. Seperti yang sudah saya sampaikan pada kesempatan pertama. Bagaimana mereka mengatakan bahwa kita tidak bisa membuktikan wujud Allah di sini. Ulil Absar Abdallah pun mengatakan saya tidak percaya kepada hukum Tuhan. Menyangsikan semua apa yang diungkapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, dalam Al-Quran. Mengkritik isi Al-Quran. Bahkan memiliki ambisi untuk membuat Al-Quran versi Indonesia. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sisi kesamaan antara Syiah dengan kaum liberal adalah bahwa Syiah mereka mencela para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian juga kaum liberal. Kaum liberal juga sama. Mencela para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, menuduh para sahabat Rasul sebagai teroris, kaum radikalis, menganggap para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai musuh dari kebebasan. Ini ketika para sahabat memerangi orang-orang yang murtad. Ketika diceritakan bahwa para sahabat memerangi kaum yang murtad, maka kaum liberal mengatakan bahwa para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah musuh kebebasan. Sama celaan yang dilontarkan oleh kaum Syiah dengan celaan kaum liberal terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang mulia. Yang ketiga, ikhwan fiddin rahimakumullah, kelompok Syiah mereka menghalalkan perkara-perkara yang haram, bahkan menjadikan sebagai bagian dari agamanya. Seperti apa? Seperti mut'ah, zina, kemudian berdusta, khianat dan lain sebagainya. Untuk mendukung ini, mereka datangkan riwayat-riwayat yang palsu. Ini kelakuan kelompok Syiah. Maka Kaum liberal pun ternyata demikian. Kaum liberal, mereka juga menghalalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jal di bawah atau atas nama kebebasan. Mereka mentakwil Al-Quran, mentakwil ayat-ayat Allah, mengubah makna ayat-ayat Allah untuk mendukung apa yang mereka inginkan. Ikhwan fil din, kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, kelompok Syiah, mereka menggunakan taqiyah untuk menyembunyikan jati diri mereka. Kemudian mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mengagungkan Ahlul Bait, padahal sejatinya, padahal sebenarnya mereka mencela Ahlul Bait. Dan ini terbukti ketika mereka mengkafirkan para ummahatul mukminin, padahal sesungguhnya yang paling utama untuk masuk ke dalam kategori Ahlul Bait adalah ummahatul mukminin, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini orang-orang Syiah. Adapun kaum liberal, mereka mengklaim sebagai orang-orang yang mengagungkan Allah. Mereka mengklaim sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka meremehkan hukum-hukum Islam. Mereka merendahkan hukum-hukum Islam. Mereka pun mengajak manusia untuk meninggalkan hukum dan syariat-syariat Islam. Ini yang saya katakan tadi, bahwa sungguhnya dua kelompok ini, dua sekte ini, Islam liberal dan Syiah, adalah dua sekte yang mempunyai ambisi sama, menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Kalau kaum liberal selalu mengatasnamakan kebebasan, sedangkan Syiah mereka melakukan taqiyah, mereka merusak kaum muslimin dari dalam, memporak-porandakan akidah kaum muslimin, menghancurkan akidah kaum muslimin. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian perbedaan berikutnya atau kesamaan berikutnya antara kelompok Syiah dengan kaum liberal adalah, baik kaum liberal maupun kelompok Syiah, dua-duanya berserikat dalam hal kedengkian terhadap Islam, melakukan pengkhianatan terhadap Islam dan kaum muslimin. Bahkan kalau mereka mampu, kalau mereka bisa, mereka ingin melenyapkan seluruh kaum muslimin dari muka bumi ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini adalah ancaman yang besar. Ini adalah ancaman yang serius bagi kita kaum muslimin. Wajib bagi kita untuk membentengi diri. Membentengi diri dari liberalisme dan juga gerakan-gerakan Syiah. Walhamdulillah, semakin hari kesadaran kaum muslimin akan bahaya Syiah ini semakin nampak, semakin muncul, sehingga mereka sekarang menggunakan strategi baru. Mereka mengalihkan perhatian, mengangkat-mengangkat istilah radikalisme, mengangkat istilah wahabisme untuk memalingkan arah kaum muslimin, untuk membodohi dan mengelabui kaum muslimin agar mereka bisa tetap terjaga, agar mereka bisa tetap eksis di negara kita ini. Maka kepada pemerintah, kepada seluruh kaum muslimin, hendaknya bahu-membahu untuk bisa menghadang gerakan Syiah, karena ini sungguh sangat membahayakan. Bukan saja terkait akidah, tetapi membahayakan bagi agama, membahayakan bagi bangsa dan juga negara. Sebuah negara ketika membiarkan kelompok Syiah berkembang, maka negara itu akan menjadi negara yang hancur, akan terjadi pertumpahan darah di sana. Sejarah tidak mungkin bisa dibodohi. Sejarah menjadi bukti nyata tentang bagaimana kejahatan mereka dari masa ke masa, dari tahun ke tahun, dan itu terus berulang, tidak pernah berhenti. Ini menunjukkan bahwa memang ambisi Syiah adalah melakukan revolusi selain merusak akidah kaum muslimin. Ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah. Kita juga harus waspada dari setiap gerakan-gerakan yang dilakukan oleh kaum liberal. Banyak dari kalangan kaum muslimin yang tertipu. Yang tertipu dengan mereka. Karena mereka menggunakan akal. Mereka menggunakan rasio untuk mengelabui dan menipu kaum muslimin. Karena itu, dakwah Islam, dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah harus terus digencarkan. Tumbuhkan kesemangatan dalam diri kaum muslimin untuk mempelajari ilmu agama Allah. Belajar tentang tauhid, mengetahui berbagai macam kesyirikan. Belajar tentang sunnah, mengetahui berbagai macam hal yang berbau kebid'ahan. Mendidik kaum muslimin untuk senantiasa tunduk patuh taat, beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dan menjauhi segala macam penyimpangan, pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jal. Ini menjadi kewajiban kita bersama. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, dakwah Islam tidak boleh terhenti. Dakwah Islam harus terus bangkit, semakin kuat. Menumbuhkan ukhuwah Islamiyah di antara kaum muslimin demi menghadang berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Berbagai macam sekte-sekte yang menyimpang. Dan ini tidak akan berhenti sampai di sini saja. Kesesatan demi kesesatan akan muncul terus di kemudian hari. Karena fitnah ini tidak akan berhenti. Fitnah ini akan terus datang bergelombang. Semakin lama semakin besar. Semakin lama semakin berat. Sehingga kita butuh senjata. Kita butuh kekuatan iman. Kita butuh kekuatan akidah untuk menghadapinya. Tidaklah kesesatan, penyimpangan itu tumbuh subur, melainkan ini sebagai bukti bahwa kualitas ilmu dan amal kaum muslimin itu sangat rendah. Beda halnya ketika ilmu itu menguat, ketika amal soleh itu menguat dalam diri kaum muslimin, maka pemikiran-pemikiran yang menyimpang, sekte-sekte yang menyimpang, itulah yang akan berkurang. Karena itu, ikhwan fiddin, kaum muslimin rahimakumullah, dalam majlis ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan juga seluruh hadirin di sini, mari sama-sama meningkatkan kualitas ilmu, kualitas amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Karena di masa-masa fitnah ini, hanya kedua hal itulah yang bisa menyelamatkan kita. Tumbuhkan kesemangatan untuk belajar ilmu agama. Jangan sampai kita sebagai kaum muslimin justru merasa fobi, merasa takut, merasa lemah ketika banyak bermunculan hal-hal yang aneh di sekitar kita. Kita harus sebaliknya, harus semakin besar rasa semangat kita ketika banyak timbul fitnah di tengah-tengah kita. Karena sesungguhnya inilah yang disebut dengan tabiat kehidupan dunia. Tabiat kehidupan dunia adalah problem isinya. Kesukaran, kesulitan. Ketika kita sudah memahami hal ini, maka hendaknya kita harus membentengi diri dengan sebaik-baiknya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nampaknya pertemuan kita pada kesempatan ini kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, maka itu dari kebodohan saya pribadi. Saya bertaubat kepada Allah dan mohon untuk dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi mohon maaf. Sebenarnya saya dalam kondisi kurang fit ketika datang ke sini, tetapi walhamdulillah ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mentakdirkan untuk kita bisa bertemu dan melaksanakan ibadah yang mulia ini. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala.